sakiti lagi dan lagi, teriris lagi, tercabik lagi. Lagi dan lagi, dan aku tak bisa untuk mengakhiri. Aku memang salah, aku memang hina. Maafkanlah untuk semua. Karena kau memang tak pantas, tersakiti lagi. Lagi dan lagi, karena kau memang tak pantas. Dan diriku ini tak tahu diri. Kini ku sendiri lagi. Tak ada yang again.